curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor. Walah jan rekasak temennya ki hawane ya. Dadi wong lanang ora teh golek jan. Semua don dari pegawai negeri sipil ki malah nyong lagi. Bendina kawane kurang ngomongi bocah tokon turu. Ki maning bocah kumulan di rong pundan. Jalukan senang warna karpe nyusu wae. Kayak gini berjalan masa lalu ada pengertian banget. Gerana kan nangis jeluk susu tajo. Kuri-kuri jam siji cemburu. Ya dipelalai tangi nyusoni. Wah tapi nge bojone dewek nyong jaluk yong nyusu yong. Wah langsung di kawal kena susi. Ya gak susinya Susianti anak RTN tenggun. Bawang susinya Susianto. Berat-berat dan doh. Bawangnya kayak bisa stem negeri yang lebih di karnaval. Buat apa susi? Buat apa susi? Susianto tak ada susinya. Lu kan emang ya? Hahaha. Ya urusan lah bang. Nanyo-nanyo. Terima bang nganggur sih ya. Terima orang boleh duit. Terus yang boleh nafkah ya nyong ngalah bang ngalah. Nyong tak menang umat baik dari tukang ngomong anak nyong gerong bulan nomore. Tak tung tak tung tak tung bing tak tung bing tak tung bing tak tung bing tak tung bing tak tung bing tak tung tak tung bing tak tung bing tak tung bing tak tung bing tak tung bing tak tung bing tak tung bing tak tung bing tak tung bing tak tung bing tak tung bing tak tung bing tak tung ayo anak nyong gagean turu aja gawe ramane bingung aja gawe ramane kesel ramamu ya selek kepengin ngasok kepengin madang kepengin nginang kepengin rewang tak cemplung cemplang cempling tang tung tung tang tang tung tung tang tang tung tung tang ramane pecangan aja nyangar aja sal perintah-perintah konturu malah lambene nek nyangar bae nyanyi bae kali-kali uli ngudang nyong aja tatu tungtang tung ape bentar dal kali-kali ngudang nyong karo lagune Samson apa lagune Peter Pan apa lagune Sailor Seven apa lagune Dewa ngudang nyong awane mundur kayo tak tung blu tang tung tung tak tung blu kene ngomong kowe ta yen wis lancar temen ngomong kowe ya karo kan penyong ya lanjut ning lambe dari kemutan apa ora men lagi gawek nyong lambe malam jemuah ya gih hasilnya gih rong bulan bisa ngomong nyong wis nika menang baca kakek cangkem cakakek odol pertama takon tuh malah rika nyanyi baik malah dadak menek-menek nabiyungin nyong semurah-urah barang jauh jari nika ngapa nang daerah kaya rita jari keternal jadi juragan gula juragan semen juragan oyong tapi jan juragan gula beda nih kalau ring juragan genah juragan semen semen dean bekat-bekat juragan oyong oyong sana oyong sini roh bibe. Ya kue hasilnya mulai dari wong lanang kue mantan minum jas ngeding. Aja nganggur bae awane kaya kue. Oh kaya kue ya. Kaya kue. Aja malah kone nonene bingung nyong sana gena. Kue wadi-wadi ini ngomong kaya kue maring nyong kue anu siapa kue. Astagfirullahaladzim. Kue nyong anak Erika pak perkenalkan jenengane nyong kaya Indarto. Ya sama Indarto. Kue malah jenengane anak dewek lalain karep-karepnya si pribe. Aja madang bayi dipikir naik kue ya bulannya ya. Kok bocang bermotak dengan ini beduk kalau ngomong apa ya barang mas umur malah gue Rika domongin anak bener-bener aja malah nantang tampung malah Rika gue mani nampung nyong gue mani nampung nyong gue ya mani ya orang ini apa jasalnya tampungnya tampung kamu udah ngecal tampung ramamu gue tampung oh dan Rika jaluk temenan gue ya Rika jaluk temenan tampung ya tetampung temenan nyong lah orang urusan aduh dulu kita sudah pakai kucuk sih kita nampung nyong dari kasih jaluk astagfirullahaladzim Indarto yang ada di bed kue digawek kena dirijin lang Gusti Allah digawek kena tangan lang Gusti Allah orang kon gue nampung irama nek lah kon gue apa kayak kena nih ini sing jenis dirijin gue ana lima ya ana lima jempol jentik jari telunjuk jari tengah jari manis gue ana gunanya kabeh. Tapi orang anak singgung nampung si Cia. Tidak sembarangan nampung ibu kaya kue. Ramon lu dewek itu tampung. Oh. Tadi ke tangan anak gunaan dewek ya. Anak, kena tak warai. Diri Cia ada lima ke ya. Lima ya. Jempol ke gunaannya kandanya lipit ke kandanya. Jempol ke gunaannya. Nggak bocah pintar. Kau yang main anggar sekolah pintar, anggar sekolah ringi siji terus, anggar sekolah yang melebut terus serta bolos, jelas gue jempolan gue ya, dicungi jempol gue jangan hebat pisan gue. Oh, anggar jempol kayak gue ya, gue nunjuk bocah sing pintar ya. Bocah sing pintar. Langgar seke, dreje, telunjuk pak. Nek jari telunjuk, kayak gunanya gue ngacung. Gue ngacung gue ya? Ngacung. Apaan sih ngacung? Ya terjene, apaan sih? Wah, cakap ngacungnya karo dia ini bisa, mbok. Kok ngerti ngat, sejen maning gue. Oh, kayak gue ya? Kayak gue. Oh, ya sih kan, gak jentik pak, jentik. Gunanya gue apa jentik? Gak jentik gue, gunanya gue ngupin. Dia sih kan bayangin, gak gue ngerti kalau ada jentik. Orang bakal bisa ngupil gue temenan. Aku ngupil karo apa? Harus lumbat. Aro pring, aro jambe, ya lo kasam, bok. Oh iya, bener pak, ya. Bener, gak ngupil ya, di jentik, weh. Ya, gak ngupil. Lah, gak jari manis, pak. Nah, gak jari manis, kan gunanya drama. Gak tukar cincin, tunangan, apa? Tunangan. Oh iya, gue ya, kayak gue. Lah, gak anu, pak, jari tengah. Wah, gak jari tengah, ya. Ke AC of the record. Gak jari tengah. Oke, gue apa ya? Oh, kayak gini, baiklah. Kau yang ngebayang tadi, dokter apa yang ngurus bojo? Gak bebe. Lah, harus ngasih gue gampang lah. Orang gue ngapa ini jari tengah ke, Pak? Ngesuk, kali gue sebojo. Nanti dokter. Wah, Darto John Kramas, bayi awane. Pantai nanya sama tuh, cara-caranya apa? Pak Jan, pribe sih ya. Ternyata nyosik ini mengerti, Pak. Ngerti apa? Sing jenane wong bojo, kuwi sing jenane dari penganten. Kuwi jan babar protas, enak keras pira. Ya terus? Tapi ya kuwi, gurih lho, Pak. Gurih, kuwi kacang hijau. Cik gugurmu. Nah, ini apa yang kemutan? Rika gemin lagi zaman yang masih umur-umur bulan. Rika tahu nih dokna manfaat fungsi dari lima jari yang diciptakan oleh Allah SWT untuk kita. Lagi sih kayak pak jari tengah, yang masih bingung baik ya. Gue ngapa ke jari tengah fungsi nih? Rika gemin ngomong jari Rika nih dokna tapi yang ngernyus bocok. Jadi gue sih ini nage. Tageh, pak tageh. Hehehe, kandang ini nek. Kandang nih. Ke fungsi jari tengah siki saatnya kamu laksanakan, kamu manfaatkan fungsi dari jari tengah. Oh ya, maksudnya gue anu ya. Gua apa? Ya gue anu lah. Anu apa? Ya anu. Oh doh, tuh kayak kue. Ada kacuan tuh. Eh kadang ini nih, anggar kira-kira kuliah anu nawis ping sanga. Sementara kau suara kuat maning, ke jari tengah tinggo. Perlu gak pak? Jari tengahmu ke ya? Diangkat maring dhuwur, ditunjuk maring bathuke bojomu, bar ditunjuk maring bathuke bojomu, joglo-joglo nang mburi karo ngomong. Wis toro. Ya, arepe anu bae. Ora melek matane kok ya kak. Sprene wis bolong, sprene wis bedah. Ngot kesel jan omahku. Curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor.